توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاته في شفاعة رسول الله نية التعلم والتعلم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا من العلماء العاملين العلماء المهديين علماء ساداتنا العلويين ونحضر أرواحهم الظاهرة ونهدي إليهم وإلى مؤلفين هذا الكتاب أرواح آبائنا أستاذنا ومشايخنا ومن سبق في هذا المقام تدرس ومن وقف وعبد وعمر هذا سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات من جنبها أن لا يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا وأصحابنا والحاضرين والمستمعين بمددهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويشف كل مكروب ويقضي كل المطلوب مع الراحة الأبدان والقبور بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم لهذه النية كل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

teko dosamu iku mang tak enteni. Al min talibi hajatin, adakah orang-orang yang mempunyai hajat baik dunia, duniawiyah, ukhrawiyah, semua hajat tuangkan wadulno nang gene aku. Sak piro hajatmu, rahmatku, pemberianku sing tak duweni kangge ngekei hajatmu, maka hajatmu iku mang bagaikan setetes air yang jatuh di lautan. Nopo mane di saat waktu hujan. Ini menunjukkan datangnya rahmat. Saat niki kula kali panjenengan dinteni ambek Gusti Allah, kira-kira njaluk opo kula kali sampean? Yang kita minta semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sing hadir, sing ono omang rungokno, dan keluarga kita, kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuwun dumateng Allah sampean paringi apa saja yang pernah Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula kale panjenengan urip niki bisa tentrem ayem, manakala kita sudah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sing pundi tugas itu merupakan kebutuhan urip kula kale sampean kangge urip ana donya, supaya ndelok berbagai tantangan, rintangan, ujian, rayuan dunia ini kula kali sampean selamat, tidak tertipu, kepencut, katut dawune Gusti Allah, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Temen ojo nganti tertipu, kepencut, katut, tut delok gemerlape dunya iki mang. Insyaallah Ustaz Mahmud biyen sepeda pancalan sakniki duwe Alphard 3, kakean undangan mendan liyo aku koyok ngono. Jangan melihat Alphardnya, ojo delok sogene. Kulo kali sampean mendan liyo kenikmatan yang diberikan oleh Allah kaya Ustaz Ibad iku, meskipun ekonominya berat tapi istiqomah, gak sampai ngederno ibadah. Itulah yang kita minta. Meskipun soge gak ribut ambek dunyane, tapi yang dibanggakan manakala bisa meninggalkan pekerjaan demi ibadah. Lek nang masjid nggawa duit dum-dum wong duit, masya Allah, dadi duit iku ana ngene tangan tok, tapi ana jero ati. Lek digawa sembahyang gak sampai, itu yang kita minta. Ya, ketentraman hidup. Para hadirin sekalian, wonten hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Setiap hari jenenge anggota tubuh kula kali sampean iki mempunyai ros-rosan, ugel-ugelan yang jumlahnya niku 360. Tahu ngitung gak sampean? Nek dokter lho gak tahu ngitung. Durunge ana dokter kan jeneng Nabi wis seru. Lek ne jumlahe ugel-ugelan niki wis jumlahe 300 swidak. 300 swidak niki wau membutuhkan biaya perawatan. Ya, umpama kula kali sampean kena setruk ngono butuh perawatan. Vitamin iki, vitamin iki, vitamin iki gitu. Ya. Lah perawatan itu bisa dicari liwat likulli tasbihatin, kita membaca tasbih, baca sedekah. Wa kullu tahlilatin, baca la ilaha illallah sedekah. Sembarang banyak matam sedekah untuk merawat kesehatan, kemanfaatan dari tubuh kula kali panjenengan niki. Lah Gusti Allah lek kon niki sedekah gawe biayai ngerawat awakmu iki mang 300 widak entek ibadahmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dumateng umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kon lek niki kepingin nyukupi biaya hidup untuk kesehatan, kemanfaatan dari awakmu iku mang, maka cukup dengan 2 rakaat yang kalian lakukan di waktu duha. Ya, yeah. Mari sembahyang duha, coro wis mari ngrumat awak, mari biayai awak, awak digawe nyambut gawe. Merga nek jare iki wong sembahyang duha iku sembayange wong soki. Krono ibadah semuanya tidak dimakan, tidak dihabiskan untuk biaya meragati, ngeragati awak, tapi ragati awak wis dicukupi ambil 2 rakaat duha. Kenapa kok 2 rakaat ae? Karena waktu sibuk, waktu orang bekerja. Sing kerja nang ngene kantor, kewajibane ngladeni wong. Sik wonge ladeni ten ana ulah kok duha, gak ilok on. Iya. Karena apa? Penggaweanmu nanggung ngelayani wong wong. Ya. Di kapan? Setelah matahari terbit dinteni ambek Gusti Allah sampai akan menjelang dohor. Saat ini bahasa nih sembahyang duha, ngenten loh, ya. Wingi lak pun matur ya, witir ya. Dibahas sampai Habib Ali nyiwiki witir ya wonten. Malah kula kali sampai ini witir ngara. Bainal maghrib ku lek iso bengi sembahyang, oh sembahyang bengi di antara sembahyang bengi sembahyang tasbih. Ngoten kulo jare ugi gak oleh. Iso ae ugi. Jare niki wonten sembahyang tasbih niku wonten dilakukan gitu. Saniki bakal sembahyang duha mawon ya. Sing penting donga dinunga kula kali sampean ngaji lek ne ana durung nglakoni ana kekurangane muga-muga Gusti Allah nulungi ya yeah. Iso nglakoni awak-awak iki masih ora dadi koboi cekne besok maline muline lho diterima mbek Gusti Allah kon iki kiai ngono lho ya cucuk wong sakniki kon iki biyen kiai diceluk kiai kon bareng mlebu kuburan raimu koboi lah soro. Ya, ada ono kene diarani koboi mule. Kiai, lha ngoten nah. Muga-muga mawon ya. Potongane kaya koboi tapi atine kiai. Sing potone iki santri, atine kiai. Nggih. Yeah. Sing potone kiai didongakno, atine ya kiai bisa. Ngoten lho. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man hafadha ala syafa'atid duha, sapa sing gelem ngrekso ya ngrekso menjaga eman rek ngoten lho ya ala syafa'atid duha pada salat sunat duha ya lek ne uang niku wau dalam hidupnya kok dhek iku mang lek wis mlebu isuk kegiatan apa-apa dhek iku mang gopo lek durung sembahyang duha. Ya apa tengeri wong niku termasuk orang itu hufirat dunubahu disediakan oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Wa in kanat mithla zabatil bahri, meskipun dosa iku mang padane untuke segara. Dosa cilik-cilik niku lho, Pak. Untuk niku mosok wonten bobote ya nggih. Tapi wake. Lah kula kali sampeyan niki jenenge dosa niku nyepak nyandung. Iya. Delok nang ngene wong pakeane. Melek pakeane ngono dosa meneh. Iya. metu nang kene embong nyabrang ketok wong. Bojone sapa rek dikelelehno dosa meneh. Iya. Nyepak nyandung. Mari ngono komentar. Mari ngono awak iki ya Allah. Padahal mari maghrib sampai isak mang lho. Wis njaluk nang kene Gusti Allah. Jare Ustaz Mahmud yang njaluk dituruti. Wis pirang tahun Gusti Allah. Dae Gusti Allah gak ngerti kan nang kene awak. Dosa meneh. Iya. Jenenge dosa niku nopo? Lah lek kula kali sampean ono jadi ngarep iki lho ono jenenge beluk nggih ya. Ono beluk ngono wae kabut. Kira-kira saged ndelok. Ya iso nggih ya. Supek. Lah niku ngoten. Nah, solusi utawa jalan keluarnya sampe niling-niling ya Allah tak sembahyang buka. Uripku cek dikei padang ambek Gusti Allah. Tak sembahyang duha. Awak iki ngadepi wong macem-macem iki, kadang-kadang awak sing keliru. Wong tak sangka ngene, wong tak sangka ngene, saya merasa diri saya terbaik sendiri. Lah iki ngerasa apik ngene iki lho. Ndadekno dosa. Mandar awak iki dituduhno ambek Gusti Allah. Carane urip iki biar kita menghadapi macam-macam orang, kita anggap mereka baik, tidak salah, kita pun bisa ngelesi dan kita lihat, ya. Ono ngene iso ngene, ati tenang ngoten to, ya. Iso sume. Ini yang kita harapkan. Ya. Diniati ngoten mawon. Kuatah oleh Gusti Allah ngekei coroh tenggene kula kali sampean supaya selamat dari rayuan dunia, selamat bisa napa ngelesi utawa selamat dari berbagai ujian supaya senang kata ya tembayang duka diniati ngoten niat biayai ngeragati awak supaya awak diparingi sehat lek wis sehat mari ngono sak gerak sak obah-obahe awak gowo manfaat gowok rejeki lah ngoten nah nyeneng no nang wong liya mari ngono niat muga-muga sing dadekno sumpeke pikir langgene ati diilangi ambek Gusti Allah sesuai dengan sabda Rasul sing gelem sembahyang duha tanda nikate dibersihno atine saking berbagai dosa wa Abu Syekh An Anasin saking sahabat Anas rakaatani dua rakaat minat duha dari solat duha takdilani dua rakaat duha yang kita laksanakan tadi nilainya di sisi Allah sama bihajjatin wa umrotin diregani ambek Gusti Allah koyok sampean ngelakoni haji koyok ngelakoni umroh mutaqabbalataini yang dua-duanya diterima haji mabrur umroh mabrur mabrur ya kan nonton nah tiang-tiang niku Kanjeng Nabi wenak tiang niku sugih saged umroh balak-balik sak umrohan iku Masjidil Haram sembahyang sak rakaat iku sekian ribu. Kita orang-orang melarat ya apa? Gak iso. Jare sapa? Gusti Allah gak kekurangan. Kon niku lho nyambut gaemu soro. Dadi kuli jerakanmu mendelik tok ae. Bos waya istirahat bojal 5 menit. Yo. Gaya apa? Makan siang. Oke. Makan siangnya jam sarapan nih jam 10. Tak cepet norek, tak gawe sembahyang duka. Olehmu kon iku mang nyempat no sembahyang duka, tidak merugikan bos atau jeraganmu. Iku podo ambik kon sembahyang umroh ambik haji. Lale wong soke, yo umroh. Le balak balik umroh, yo sodako. Ngoten lho ya. Jadi ujungnya ini, ono wong soge kepingin ibadah, kaya ibadahe wong marat. Dene oleh barokahe wong sugih. Ya enggak. Dadi ana pila-pilane, ngaten lho ya. Dadi lek ne wong sugih kudu loman, lek wong marat gak oleh sabat. Ngoten to. Niku padha nggih ganjarane mulene. Lah, niki nggih ngoten. Sembahyang duha itu kok saat ini haji, haji apa? Haji Jumatan ngono, haji ini kangge ini wong miskin-miskin ini kok iso? Ini lho, pentingnya haji ku kak ngene doa kon haji ku mang sak durungi al umrotu bainal umroti kafarotun bainahuma kon tahun iki umroh 5 tahun engkas umroh maka selama 5 tahun kamu itu kesalahan dihapus oleh Allah. Ya, intine menghapus kesalahan meringankan beban, membersihkan wadah untuk diberi pemberian oleh Allah. Intine ngoten to. Lalu menelarat ya apa-apa iso haji gak iso. Gusti Allah yang ngekei. Ya apa? Al-hajumatu bainal jum'ati kafaratun bainahuma. Oleh wong melarat iku sampai Jumat gak prei bos prei ya iris apa Jumat aku kepingin istirahat ngasuh krono ngurmati Jumat wis kon potong bayar aku gak apa-apa budal Jumatan rono wis nganggur jam 10 budal engkau jam rolas ngasih jindang-dang boleh turun. Loh, olehmu kon ngono iku mang kafaratun diberseni oleh ganjaran haji. Mulai kula kali sampean nek ngene kuburan wak kaji, malaikat kula senes wak kaji. Loh ya, sampean iki kaji jare Gusti Allah. Kilo stempele. Kok iso? Iya Jumatan sampean. Karena apa? Karena niatan kula kali sampean. Mergane lek dina Jumat niku nggih ya. Sampen persiap nowis niat disik iki Jumatan rek lah wong wedok ya napa Ustaz boten saged ngene lho bojo sampean kok Jumatan Pak iki dina Jumat sampean kok Jumatan sarung sing endi sing iki ae Pak klambi sing endi sing iki ae Pak iki serban ono Pak iki siwake iki sajadahe bebe Pak ya tak tinggal nang kantor ya oleh Jumatan sampean bojoku rek katina kene aku ditelepon Pak wis tangi ta Pak tangi ya wis ana gerdu ana ndang budal Pak Jumatan lah oleh Jumatan Masya Allah Gusti Allah niku oleh pernah kula kali sampean iki Masya Allah wake cuma kadang-kadang kula nggih karepe dhewe ya. Gara-gara dhewe teko kari mulai dhisik bayaran sing gedhe. Masya Allah jare Gusti Allah kon ngatur aku, tak ngatur kok tak atur jare Gusti Allah. Bingung aku iki ya. Niki sepundi niki? Sembayang duha. Ya. Dadi wong haji, hajine wong miskin niku wau nggih Jumatan. Ngeten lho nggih ya. Lah lek wong sugih ya apa? Ya oleh tapi gak koyo haji ini wong miskin panjang ngajaran ini bodoh umpomong ya Gusti Allah bayar Jumatan kabeh iki tak bayar 1 juta jari kaki jalil sing 2 miliatan apa artinya 1 juta ngoten lek jari ugi biasa amplopan 10.000 1 juta alhamdulillah koyo oleh mas gede ngoten ya Insyaallah loman Gusti Allah ya. Muga-muga kula kali sampean diweruno ambek Gusti Allah lomane jadi kula kali berburu sana. Tendi. Dadi wong lek ne gelem nyempatno sembayang duka, terutama wong sing nyambut gawe ne soro, maka dia itu bagaikan telah melaksanakan ibadah umroh dan haji diterima oleh Allah. Wa an Sa'din saking sahabat Sa'ad Gusti Kanjeng Nabi dawuh man sabbaha subhatad duha, sopo sing gelem sembahyang duha. Haulan setahun iku mang jangkep gak ono bolongi bas. Muhawilan jangkep setahun jangkep loro repot tetep sembahyang duha. Lekne wong iku mang bisa diparingi istiqomah sembahyang duha dadi yomek rong rakaat sampai setahun penuh, iku tondone kutibalahu dipastikan sudah diterima oleh Allah baro'atun minanar, dia itu akan bebas dari api neraka. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kulo kali sampean bisu lek mewis kumpul kuwabe, ya kumpul kuwabe gak ono payonan, kulo kali sampean keringetan sesuai dengan amal masing-masing, keringete ono sing sampe koyok-koyok teko gini dengkul to, ono sing teko udel, ono sing sampe teko gulung ini, ono sing teko kene, iki keringete wong masing-masing. Apa yo gak padha? Ya menghadapi banjir koyok ngono ku delok banyu. Iso koyok-koyok ngene mengus-mengus. Ngoten. Sing enak sapa? Tukang adzan pada waktu iku tenang to. Ono banjir awak dhewe hayya 'alas shalah. Tapi sing istiqomah malah balik prei, ya pancet. Lho sing ngadan kok sejo sesuarane undangan. Ya. Ya abane menggas-menggas nggih. Guyon, Pak. Sampeyan gak padha enteng to. Ya, kok pas temenan mboten ya. Dan ya. Critane opo? Lho lek wis diceluk ambek Gusti Allah, pada waktu itu di hadapan kita ini jembatan menuju surga. Nisori jembatan iki neraka api yang mulat-mulat. Jembatan sing disifati ambek Kanjeng Nabi koyok rambut. Licinnya landepe koyok silet. Silet gol niku lho ya. Coba mawon sampean umpama silet gol sampean pentek ngeter sret kira-kira metu gedene tangga kira-kira. Lho. Kulo kali sampean niku meliwati Shiratal Mustaqim niku sing cilik ngoten niku ya, sesuai dengan amalan kulo kali sampean. Kulo lak cerita ya, lek sampean biasa sembahyang bengi wot sing cilik niku koyok-koyok wo bocor-coran ngoten diliwati ngoten enak ae ya. Lek sampean iku iso menyelamatkan diri di dunia sekarang dengan apa? Ikhtiar lek awak iki ojo sampai melarat sengsoro dua kali. Onok gini besok, onok gini akhirat. Lek ni sampai Shiratal Mustaqim. Delok awak-awak niki masya Allah ngeresulo mengadu kesana kemari. Duit dolur suge, tapi medit. Gelok no, ngeresulo to. Ki nanti menjadi beban. Ya apa? Supaya kita tidak ngersuluan sembahyang duha. Besok lek niku lo kali sampean liwat Shiratal Mustaqim niku sret gak mem dah beban belas, gak mem bat belas. Karena apa? Pancen wis diwara be Gusti Allah. Eh geni, eh wot, hati-hati iki jenenge Mahmud iki kate liwat. Kok lek sik mendut tak lere niku dadi neraka kon. Lho, wedi ya. Ya. Bekne diterima dungaaken ya, dungaaken ya Allah, ya. Tadi mboten membat, lek nek akeh dosa membat ngeten nyut, lek wis nyut ngeten iki jenenge pateke centelane langsung wet nyantap ngeten. Wer mrono pisan. Wis pirang tahun ora neraka gunan iki ya. Gara-gara didik tok. Ayo menyelamatkan kidi. Ikhtiar kula kali sampean saged. Dengan apa? Sembayang duha. Sembayang duha. Wakeh. Wakeh gunane. Akeh gunane. sempatkan. Tapi ku pas-pasan gini. Apa kok prenya begai sembahyang duha? Ojo, ngoten lho. Jangan dibuat alasan ibadah itu untuk membenarkan malas nyambut gawe, jangan. Iya. Kula kali sampean sebagai manusia lek sing kuat, ayo kita itu bergerak agar barokah. Jangan sampai menjadi beban orang lain. Sak iso-isone oba, cekne barokah. Biar tidak menjadi beban orang lain, kita minta kepada Allah. Iya. Kekuatan kita cuma meminta dengan berbagai sarana-sarana yang disediakan oleh Allah. Ya. Lek ne umpama kula pun sembahyang duka niki, mulai sik enom sampai tuwek. Mari ngono kula sik ensoro, mau mati sampean, besok anak sampean sugih. Ngono ae. Ya. Tak kira keliru, lek sampai keliru, ya kita piki, termasuk Kanjeng Nabi keliru, enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin, pasti. Wa Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sak temene ngene swarga iku berbagai macam pintu, ada satu pintu lawang. Yuqalu lahu duha, dikei jenenge apa? Duha, lawang tu duka. Ono lawang Ar-Royan. Ngoten, Ar-Royan iki golongane wong sugih-sugih tok. Apa wong sugih sing mlebu kono? Gak. Wong sing ahli poso. Duka, duka itu apa ta? Artinya cerah. Ngoten, cerah, iya. Golongane wong sing ganteng-ganteng tok, ambek ayu-ayu tok ngono lho. Putih ngoten, lek ireng kaya ugi gak masuk. Tapi lek sembahyang duka sampean panggil besok. Wis kon biyen ugi ta. Iya, kon biyen ireng. Bang duka o, bang duka o, ngono nang ya. Masih Bilal iku biyen ireng, tapi ana gede gusik panggil sampean. Sampean biyen sing adzan biyen. Iya. Lah kok putih? Iya, sembayang duka o, sembayang duka. Jadi wong tukang adzan iku biasa rodok ritok, iring-iring manis titik-titik ngoten ya. Tapi suarane enak biasane. Coba ae Kaji Jalil kon nang kon apa kon adzan. Bekne iso nyanyi ngoten lho. Toto. Apring. Fa idza kana yaumul kiamati, besok lekne dina kiamat wong-wong padha menyerbu nang ingin masuk surga, nadamunadin, ada pengumuman. Pengumuman. Aina alladzina kanu yutimuna ala salatid duha, siapa di antara kalian yang menyempatkan diri untuk mempertahankan ngelanggengno sembahyang duha? Ayo berani, hadza babukum, iki lo lawang sampean. Ono gene kono widodari teko kabeh sret malaikat, semuanya ingin menyambut kula kali panjenengan. Masya Allah, lek panjenengan itu ditakdirkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, itu adalah luar biasa penghormatan Allah. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, orang-orang yang berusaha manut uripe nang ngene Gusti Allah, ketika mau dimasukkan swarga dikawal abid patwal-patwal niku wae, patwale malaikat. Awas, kasih jalan. Orang jamaah masjid yang mau masuk duka, jamaah masjid banggil sing ngrungokno pengajian terus gelem ngelatih duka, awas kasih kawalan. Kula kali sampean awake golongane wong kipri-kipri ngene dikawal ngene. Lo kan duduk kepre kan. Kamu itu adalah orang-orang yang besar di sisi Allah. Kita patut menghormati. Saya disuruh menjemput panjenengan. Oh, dan gak apa-apa wis, meskipun onok gini donya disepilih no wong, sing penting kula kali sampean tidak disepilihkan oleh Allah. Sing gede hati sampean. Allah tidak memandang sampean iku kaya, sampean iku haji atusan mari, sampean iku duwe bojo papat, tidak memandang. Sing dipandang sampean iku adalah perhatian, gati sampean melaksanakan tugas-tugas kebutuhan-kebutuhan kula kali sampean kangge urip ana donya lan akhirat. Dikawal kula kali sampean. Mulya-mulya. Kula kali sampean mergane waktu ana wong sing mati dalam keadaan gitu. Apa sing kon cukup? Kok semerap kula dimulyakno kaya ngeten kula Gusti. Balik kula donya kepingin ibadah sing luwih kathah. Ngono ta. Lho, ana donya niki gambaran tok. Bupati bubian ini lo dati konco puno gini masjid dan ini dati bupati kasih salaman tuh repot dikawal sampean ojo cili ati bupati ku ngkei piro ngkei no berapa miliar untuk jadi bupati berapa lamanya 5 tahun lewis oleh telung tahun ambek ane mengkis-mengkis lama ini petang tahun iso dati bupati mana dah leka dati bupati mana mene kiri mana awak. Lalu kalau kali sampai ini apa? Kalau toh kita itu dijadikan oleh ahli surga tanpa ada batas, lek wis mulyo, mulyo sak terusi. Tari pamer sampean. Endi tonggoku biyen sing sugih wedi iku? Tak gole ana swarga kok gak ana. Kecamplung nang neraka si Anggari. Lho, gledek. Ya apa be? Ana gede kono. Tulung ana apa? Kon biyen kuwi pajuran aku njakon kaya kulite tok ngono. Mari ngono kulite kon kei kon kokus bareng iki lho rasa duren jarene minuman rasa duren padahal dikek apa kulite tok sakniki sori be ngoten ya kita itu bangga bukan di dunia nanti di akhirat ya ojo cilik ati jaluk nang Gusti Allah apapun predikat kita sing penting bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Perkara kok dadi apa nek donya? Jangan ngrepoti. Iya. Yeah. Kok boleh dicelok ustaz gak kelon sembang duha. Tak oleh. Lek wis dicelok ustaz iku lebih berat. Karena apa? Kon dicelok ustaz. Kon mulang ngene, wis kon lakoni ta durung. Rene gak kadejek kon. Ngoten. Karena apa? Hiburan ana ngene neraka, hiburan ana ngene neraka iku lek kapan ana ustaz masuk neraka gara-gara ceramah gak gelem nglakoni. Sampeyan ndongakno kula slamet ya. Mendongakno. Sampeyan gak saken kula saken ya. Dadi wong sing dipun paringi Gusti Allah saged ngelistika manutuh besok dikawal ambe Gusti Allah diceluk digoleki mulyane masya Allah. Niki jam 7.30 kurang 1 menit melebihi diprit ambeknya imam. Nah, ya. Tunggu dinunggu mawon ya, tunggu dinunggu. Kula kali sampean ngaji niki saged ngelampahi istiqomah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing wis ngaji sembah salat awabin tolong diistiqomano. Sing ngaji witir tolong diistiqomano. Sembayang duha di istiqomah di koper-koperno gawe sangune urip gawe sangune mati. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karima warzuqil kulla halalan daima wa akhil adya ulama Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Bagi jamaah sing boten kesusu mangke wonten sholat tasbih sing gak kesusu sing kesusu mulai gak apa-apa. Ya Rabbana darafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli Sali sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adda habdi wa alihi wa sahbi idada tati sobi walhamdulillahi fil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.